Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang gaib, tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus saah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya di sana ada alamah, ada tanda-tanda atau disebut asyrat. Ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Akan terjadinya hari kiamat. Naam, dan tanda-tanda itu sangat banyak sebagaimana disebutkan di dalam nusus, di dalam nusus nas-nas Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Para ulama rahimahumullah, mereka juga memberikan perhatian untuk mengumpulkan riwayat-riwayat, ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Termasuk hadis Jibril yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang tanda hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi kemudian menyebutkan sebagian dari tanda-tanda itu. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Dan bi'idznillah azza wajal kita akan membahas sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam nusus. Namun sebelumnya kita akan sampaikan tentang sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu pembagian hari kiamat, afwan, pembagian tanda hari kiamat, ya, menjadi dua bagian. Nah, para ulama ijtihadu, berijtihad, ya, untuk membagi hari kiamat itu menjadi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil dari kiamat, alamat as-sughra lil qiyamah, alamat as-sughra atau al-ashratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan ada di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikatakan sebagai asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Taib. Yang menjadi patokan untuk kita mengatakan ini tanda kiamat yang besar atau ini tanda kiamat yang kecil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, ya, tentang 10 tanda hari kiamat. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tarawna 10 ayatin." Tidak akan tegak hari kiamat itu sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kalian melihat 10 tanda-tandanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 10 tanda tersebut. Di antaranya tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari maghrib, tempat tenggelamnya, yakni sebelah barat. Wad-dukhan, dan asap. Wad-dabbah, kemudian ad-dabbah. Ya. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj kemudian Ma'juj, kemudian wa khuruj Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. Wa Dajjal, kemudian Dajjal, dan seterusnya. Nabi menyebutkan 10, ya. Menyebutkan 10 tanda-tanda hari kiamat. Yang ini insyaallah ta'ala akan kita bahas biiznillah azza wa jal. Nah, 10 tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid inilah yang disebut sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Di mana tanda-tanda ini kalau sudah keluar maka akan terus berantai, datang, silih berganti. Demikian cepat. Iya. Terbit matahari dari sebelah barat, Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya ini, ya, terus datang silih berganti dengan cepat. Sebagaimana butir-butir mutiara yang dirangkai dalam sebuah kalung, kalau lepas satu maka akan diikuti dengan butiran-butiran berikutnya. Sepuluh tanda inilah yang disebut sebagai 10 tanda-tanda besar, ya, kiamat, atau 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun yang selain dari 10 ini, maka itu dikatakan sebagai asratu as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan insyaallah ta'ala ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, ya, selain yang disebut dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ini termasuk diantara asrat, as-sa'ah, as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang itu adalah tanda kiamat yang kecil adalah bi'atsatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni diutusnya nabi ini adalah tanda telah dekatnya hari kiamat, semakin dekatnya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain, saya diutus oleh Allah dengan hari kiamat itu seperti ini, seperti dua jari telunjuk dan jari tengah yang dijejerkan, yakni sangat dekatnya. Artinya Nabi diutus ya di akhir zaman sebagai rasul yang terakhir, dan berikutnya adalah as-sa'ah, hari kiamat. Nah, jadi diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah salah satu di antara tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Di antara tanda hari kiamat adalah insyiqaqul qamar. Insyiqaqu al-qamar. Terbelahnya bulan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ya dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan itu. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang dekatnya hari kiamat dan bahwasanya bulan itu telah terbelah. Kita meyakini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, langit, bumi dan seisinya, dan kalau Allah berkehendak untuk menjadikan bulan itu terbelah, akan terbelah, dan itu sudah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina, fanshaqqal qamar. Fanshaqqal qamar falqataini, falqatun min wara'il jabali wa falqatun dunahu. فقال لنا صلى الله عليه وسلم اشهدوا. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, ketika kita suatu saat bersama dengan Nabi di Mina, tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua bagian, dua belahan. Belahan yang pertama min wara'il jabali, di balik gunung di sebelah sana. Wa falqatun dunahu, kemudian ya satu belahan lagi di sisi yang lain. Sangat jelas itu pemandangan. Sangat jelas bulan itu terbelah. Faqala lana sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada kami, bersabda kepada kami, isyhadu, saksikanlah. Naam. Disebutkannya terbelahnya bulan dan dekatnya hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya ya terbelahnya bulan itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, di samping juga ma'asyiral muslimin, terbelahnya bulan adalah salah satu mukjizat, salah satu burhan, bukti kebenaran dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang musyrikin ketika itu, musyrikin Quraisy, meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendatangkan bukti. Mana buktinya kamu itu Rasul? Subhanallah, padahal bukti sudah mereka saksikan. Mereka minta bukti yang lain. Mereka minta bukti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bukti ini, terbelahnya bulan. Nabi mengatakan, ishadu, saksikan. Namun subhanallah, ketika hati itu memang sudah keras dan dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menolak tanda ini. Bahkan menuduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan tuduhan yang tidak benar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka melihat bulan terbelah? Qalu, mereka mengatakan, hadza sihr ibn Abi Kabsyah sahara a'yunakum. Ini adalah sihirnya Muhammad, demikian mereka mengatakan. Dia mensihir mata-mata kalian. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, karena mereka meyakini itu sebagai sihir, maka mereka juga ingin membuktikan kalau itu betul-betul sihir. Fasa'alu al-musafirin, mereka pun kemudian bertanya kepada musafirin yang datang ke kota Mekah, yang mereka melalui padang pasir, ya, baru melakukan perjalanan dari Yaman atau dari Syam atau dari mana saja datang ke Mekah. Musafirun itu ditanya oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, apakah ya mereka menyaksikan atau tidak. Kalau memang itu sihir, niscaya para musafirin akan mengatakan, oh enggak, kita melihat bulan biasa saja, normal-normal saja. Namun ternyata semua menyaksikan. Bukan hanya penduduk kota Mekah saja di malam hari itu, namun orang-orang yang berada di luar, yang melakukan perjalanan, ketika mereka sampai di kota Mekah ditanya, mereka pun menyaksikan kejadian tersebut. Namun demikianlah hati ketika telah terkunci. La yaqbalu hudallah, tidak menerima hudallah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara tanda hari kiamat adalah dhaya'ul amanah, disia-siakannya amanah. Naam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahihul Bukhari. Ya. Disebutkan di sana ada kisah seorang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Kapan terjadinya hari kiamat? Tapi sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat, terkadang jawaban beliau adalah hakikat bahwasanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Saya tidak tahu, kalian tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Seperti ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Dan terkadang jawaban Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan menyebutkan alamah atau asrat atau amarah, tanda-tandanya. Termasuk dalam hadis ini, ikhwatil kiram, tanda kiamat yang ketiga, ketika ada seorang bertanya tentang kapan hari kiamat, maka Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Beliau mengatakan, idza dhuyya'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah itu sudah disia-siakan, jika amanah itu sudah dikhianati, maka tunggulah hari kiamat. Tinggal menunggu saja. Nah, maka Nabi kemudian ditanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Idza usnidal amru, jika suatu perkara itu dibebankan, ditugaskan, dilimpahkan, diamanahkan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya. Tunggulah hari kiamat. Naam, inilah menyia-nyiakan amanah. Memberikan sesuatu kepada yang bukan bagiannya, yang bukan ahlinya. Ya seperti misalnya ikhwatil kiram, fatwa, berbicara tentang ilmu. Ya, ini adalah pekerjaannya para ulama. Hanya ulama saja yang mereka ya bisa ya menjawab ya problematika umat, apalagi terkait dengan darah kaum muslimin misalnya, maslahat amah. Ya mereka lah para ulama yang memiliki ilmu, sehingga dengan kawaid yang mereka ketahui, yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, dengan itu mereka bisa menilai, menimbang. Namun beda seandainya yang berbicara itu orang-orang jahil. Ya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Hatta idza lam yabqa alimun, demikian disebutkan dalam hadis, ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim, yang berilmu. Ya, atau jarang orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia pun menjadikan orang-orang jahil justru sebagai ru'us, sebagai pemuka-pemuka. Fasu'ilu, maka orang-orang jahil ini karena diposisikan di atas, mereka pun ditanya, dimintai fatwa. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia pun kemudian berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia pun sesat dan menyesatkan. Naam, yang seperti inilah yang dimaksud dengan dhayyi'atil amanah, amanat itu disia-siakan. Ketika perkara-perkara itu dilimpahkan, dibebankan, ditugaskan kepada yang bukan ahlinya. Kalau sudah seperti ini keadaan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Iya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah qabdul ilmi wa zuhurul jahl, dicabutnya ilmu dan merajalelanya kejahilan, menyebarkannya atau menyebarnya kejahilan. Nah, tersebar kejahilan itu. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, juga disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, dan tidak ketinggalan hadis ini, ya, taib, na'am. Al-afu, namun maaf, hadis yang dimaksud adalah hadis Anas. Naam, hadis Anas disebutkan di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min asrati as-sa'ah, ya, an yurfa' al-ilm wa yathbut al-jahl. Demikian makna hadis. Min asrati as-sa'ah, di antara tanda hari kiamat adalah an yurfa' al-ilm, diangkat ilmu itu. Wa yathbutul jahl, dan ya adanya kejahilan, permunculannya kejahilan. Dan yang dimaksud dengan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu begitu saja dicabut dari dada manusia. Tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, namun Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya ulama. Nah, para ulama generasi yang pertama adalah para sahabat. Wafatnya mereka adalah dicabutnya ilmu. Oleh karena itu ketika suatu saat sahabat Anas bin Malik mendengar saat wafatnya sahabat Zaid ibn Thabit, dan Zaid ibn Thabit ini memiliki kedudukan ilmiah yang sangat tinggi, ulama sahabat, termasuk diantara yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, afradukum Zaid, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Di hari pemakaman Zaid ibn Thabit hadir Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ Anas mengatakan, laqad dufinal yawm al-ilm al-kathir, sungguh hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Ya, dengan wafatnya sahabat ini. Taib, ini tanda yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dicabutnya ilmu dan ya merajalelanya kejahilan. Ya. Betapa banyak kejahilan. Betapa banyaknya orang tidak mengerti agama ini. Betapa banyaknya orang tidak mengetahui apa itu tauhid. Ya, dan yang semisalnya dari syariat ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara tanda yang lain, tanda yang kelima adalah banyaknya pembunuhan. Kathratul qatl, banyaknya pembunuhan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakthuru al-harj, hatta yakthuru al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu, al-qatlu. Hari kiamat tidak akan tegak, la taqumu sa'ah hatta yakthural harju, sampai ya harj itu menjadi banyak. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu harj ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Al-qatlu, al-qatlu," pembunuhan, pembunuhan. Jelas di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara ya tanda hari kiamat adalah ya banyak ya pembunuhan. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, barangkali kita tutup majelis kita hari ini dengan tanda kiamat yang keenam, yaitu intisyarur riba, menyebarnya riba, merajalelanya riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang hari kiamat, yadhharur riba, dan sebelum hari kiamat itu yadhharur riba, akan tampaklah riba itu, riba menjadi zahir. Akhrajahu At-Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Naam. Ini betul-betul terjadi dan kita saksikan. Bukan hanya sekedar menyebar, bahkan ditawarkan dengan sebutan-sebutan yang manis. Riba dikatakan sebagai faedah, riba dikatakan sebagai bunga, riba dikatakan sebagai bagi hasil, padahal bukan bagi hasil. Ya, muamalah-muamalah ribawiyah dipoles. dalam bentuk jual beli, padahal riba sesungguhnya. Bukan hanya riba itu terjadi di bunuk, di bank-bank, bahkan dalam perkumpulan-perkumpulan manusia yang kecil, barangkali sekelompok manusia berkumpul kemudian mengadakan simpan pinjam, ya, pinjam 100 ribu kembali 110 ribu. Apa ini? Ini riba, tapi terjadi dan merajalela. Apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang hari kiamat, ya, tanda-tandanya betul-betul terjadi. Sehingga benar kata para ulama bahwasanya di antara hikmah adanya tanda-tanda hari kiamat adalah semakin bertambahnya keimanan seseorang ketika menyaksikan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi itu betul-betul terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul terjadi. Seperti yang dikabarkan oleh beliau. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, 6 tanda-tanda kiamat yang bisa kita sebutkan. Yang keenamnya itu adalah termasuk di antara tanda-tanda sughra. Nah, sudah terjadi atau sedang terjadi. Diutusnya Nabi sudah terjadi. Ya. Yeah. Banyaknya pembunuhan sudah terjadi dan itu terus terjadi. Menyebarnya riba juga demikian. Sudah terjadi dan sedang terjadi. Dicabutnya ilmu, wafatnya para ulama. Sesuatu yang kita saksikan, intisyarul jahil, menyebarnya kejahilan. Orang berpaling dari agama, sibuk dengan dunia, ma'isyah, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Silau dengan ilmu-ilmu duniawi, namun mereka tidak suka untuk mempelajari Alkitab was sunnah. Ya, seakan-akan belajar Al-Quran dan sunnah itu hanyalah sambilan, bukan kebutuhan pokok. Padahal berpaling dari Al-Quran dan sunnah diancam dengan kesempitan hidup di dunia dan juga di alam barzakh dan di akhirat. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran dan sunnah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit. Nah, berpaling dari Al-Quran dan sunnah sehingga kebodohan merajalela. Demikian pula disia-siakannya amanah, betul-betul terjadi dan kita saksikan. Orang-orang yang bukan ahlinya mendapatkan amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selamatkan kita semuanya dari segala kejelekan dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menempuh segala yang Allah ridhai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita semuanya di atas iman. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.